Yaitu pertanyaan pertama datangnya dari Suryana dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu beri kemudahan dalam langkah dakwah, Buya. Buya, saya melihat banyak orang laki-laki pakai cincin, tapi berbeda-beda cara pakainya. Sebenarnya bagaimana cara memakainya dan hukum memakainya, Buya? Kaum laki-laki, ibu-ibu bebas. Enggak masuk Islam, enggak usah dengar, enggak apa-apa. Ini kaum laki-laki pakai cincin. Kalau pakai cincin emas, hukumnya adalah haram. Kaum laki-laki pakai cincin emas, hukumnya haram. Dan nanti ada hukum pakai cincin perak. Nabi SAW menggunakan cincin perak. Maka di dalam mengenakan cincin perak, ini hukumnya ulama berbeda. Sebagian mengatakan itu adalah kebiasaan Nabi, tidak sebuah kesunahan. Tapi boleh kita meniru. Tapi kebanyakan mengatakan, dan ini sesuai dengan kaidah yang dibangun oleh para ulama, kebiasaan pun dari Nabi kalau kita mengikuti karena atas dasar mahabbah jadi sunnah kok. Makanya bisa saja disimpulkan begini, seperti yang ada dalam mazhab Syafi'i, sunnah langsung. Mazhab Malik tidak, mazhab Hanafi tidak, kecuali seorang sultan, seorang hakim dan sebagainya. Kecuali diniatkan pada akhirnya pun, kecuali diniatkan ngikuti Nabi. Orang ngikuti Nabi biarpun urusan mubahat, urusan kebiasaan, kalau ngikuti Nabi itu sunnah. Dan berlaku kesunahan hanya perak, bukan kayu, bukan karet, perak saja. Selainnya adalah emas haram, kayu mubah. Jelas, karena Nabi tidak menggunakan itu. Tapi perak ada ngikut Nabi, maka masuk wilayah sunnah. Dalam hadis riwayat Muslim, Sayyidina Anas yang melayani Nabi, yang paling tahu Nabi itu, yang selalu bawa Nabi, cincin Nabi, Sayyidina Anas. Anna Rasulullah SAW labisa khatama fiddatin. Nabi menggunakan cincin emas. Fi yaminihi, di tangan kanannya. Fihi fassun habasyun, di cincin Nabi itu ada matanya. Matanya itu adalah bebas, tidak harus habasyi, mata. Kebetulan cincin Nabi adalah matanya dari Habasyah. Wa kana yaj'alu fassahu, yaj'alul fassa mimma yali kaffahu. Dan mata cincinnya diletakkan di telapaknya, di dalam. Begini. Baik. Kemudian lihat. Jadi, di tangan kanannya, dengan perak. Ada matanya. Kalau tidak ada matanya pun juga sunnah, tapi dari perak. Tapi di sana juga ada dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW, karena khotamu Nabi SAW ada cincin. Cincin yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kana khatamu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hinsirihi, di jari kelingkingnya, min yadhil yusra, dari tangan kirinya. Lah, kok ada tangan kanan, tangan kiri? Min yadhil yusra, riwayat Muslim juga, dari tangan kirinya. Para ulama menyimpulkan, Imam Nawawi khususnya mazhab Syafi'i, kesunnahannya dari tangan kanan. Biarpun ada riwayat tangan kiri pun juga sunnah. Cuman kalau menggunakan tangan kanan lebih kuat menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Anda menggunakan di tangan kiri juga sunnah. Di tangan kiri cerita tentang khinsirih, di kelingkingnya. Kelingkingnya ini ya. Jadi kelingking kiri itu adalah riwayat Imam Muslim juga. Fi khinsirih min yadhi lusra, di jari kelingkingnya, di tangan kiri baginda Nabi. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya kesunnahannya adalah di kanan menurut mazhab Syafi'i, karena ada didukung oleh hadis lain, karena Nabi SAW yuhibbut tayammuna, Nabi senang menggunakan yang kanan. Boleh di kiri, sehingga sebagian lain mengatakan adalah kiri. Maka kesunahannya menurut mazhab Syafi'i dikukuhkannya adalah di tangan kiri. Baik. Kemudian di jari kelingkingnya. Mazhab Syafi'i di tangan kanan, karena Nabi Habib Tayamun, di tangan kanan, di jari kelingking, kemudian matanya itu masuk ke dalam. Lalu bagaimana di jari manis? Tidak pernah ada berita dari Nabi, dan juga tidak ada larangan, maka sebagian ulama mengatakan, kalau tidak di kelingking bolehlah di jari manis. Cuman kalau mengambil kelingking lebih tepat. Kalau jari manis termasuk wilayah sunnah. Lalu ada kendalang dalam riwayat Muslim juga. Adapun yang dilarang masuk wilayah makruh adalah riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, nahani Rasulullah, Rasulullah telah melarangku an ataqattama untuk menggunakan khatam fi asbi'i hadhihi au hadhihi. La Rasulullah melarangku menggunakan cincin fi hadhihi au hadhihi fa auma'a ilal wusta. Kemudian Imam Ali menunjuk kepada jari tengah, tsummallati taliha, kemudian jari berikutnya. Makruhnya di jari tengah dan jari telunjuk. Lucu ya kalau jari sini kira-kira yang enggak enak juga cincinnya gede di jari. Jadi sunnah yang sunnah adalah di jari kelingking. Cincinnya matanya ke dalam dari perak. Jari manis tidak ada pernah ada perintah, tidak ada berita dari Nabi juga tidak ada larangan, maka boleh di sini. Imam Ali dilarang untuk menggunakan di jari tengah. Di jari tengah dan jari telunjuk. Ini tidak dibahas. Cuman tidak manis kelihatannya cuman. Cuma di sini, tidak dibahas di sini. Baik. Nah, kemudian seberapa gede ini cincin? Mungkin singkat saja biar segera diamalkan ya. Yang jelas kalau pakai di sini pun ya tidak sampai derajat haram, enggak usah ribut Anda dengan ini. Nah, kemudian beratnya di dalam madhab kita Imam Syafi'i tidak ada batasnya, yang penting pantas. Kalau saya kurus begini ini, kalau nanti cincinnya segede mata sapi, mungkin dianggap ini adalah orang jadi pelawak nanti saya. Jadi disesuaikan dengan jemarinya. Disesuaikan dengan jemarinya. Tapi dalam madhab Imam Malik ada batasnya, jangan sampai 1 mithqal atau kurang lebihnya 4 gram, berapa 4 gram. Atau madhab Hanafi, madhab Hanafi tidak boleh 4 gram lebih, sampai 5 gram tidak boleh. Kalau madhab Malik misalnya, madhab Malik kalau tidak salah itu tidak boleh dari dirhamen, kurang lebihnya adalah 3 gram. 2,9 gram, 3 gram madhab Malik. Madhab Hambali dan madhab Syafi'i adalah sepantasnya saja. Kemudian situ ada dibahas juga oleh para ulama, gimana menggunakan cincin yang berbilang. Yang sunnah dan sunnah tidak usah berbulang, berbilang satu saja. Kalau seandainya pakai cincin dua, asalkan tidak berlebihan juga tidak ada masalah. Yang berlebihan nanti hanya bangga-banggaan sombong. Maka sebaiknya satu saja. Kalau dua, asalkan di tempatnya tidak sampai wilayah makruh dalam madhab Syafi'i. Madhab Malik, madhab Hanafi, dua adalah makruh. Satu saja. Termasuk dalam yang mengatakan tidak makruh adalah dalam madhab Imam Syafi'i. Maka lebih baik dihindari pakai cincin satu saja. Jangan pakai 10 semuanya lah. Dibagi-bagi sama kawannya, cincinnya 10. Bagi satu ini, tapi bisa enggak pakai cincin satu tuh? Nah, kasih satu, jangan cincin pakai semuanya. Ini yang bagi, insyaallah. Jadi seperti itu masalah cincin ya. Kemudian Anda tidak usah menilai. Kalau ada orang pakai di jempol pun ya aneh gitu saja, enggak usah haram karena tidak masuk wilayah haram. Cuman kalau pengin mendapatkan kesunahan adalah dari perak. Sunnah di atas sunnah, perak dicemari kelingking, matanya ngadep ke dalam. Kalau begini boleh ya boleh. Asalkan buat niat pamer nih, baru ini saya belinya berapa juta ini. Kalau ngomong begini terus. Asas. Baik, ini adalah masalah cincin ya. Supaya ada paling tidak perlu dihindari ini. Jangan pakai di jari telunjuk sama jari-jari tengah. Kalau pakai di sini enggak sampai haram. Cuman kalau niatnya saya pengin nantang Nabi jadi haram. Karena Nabi melarang Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dalam hadis riwayat Muslim juga hadis sahih itu. Ini saja masalah cincinnya. Jangan setelah ini Anda memaksakan beli cincin. Kalau tidak punya duit, tidak usah pakai cincin lah. Solawat yang banyak. Tidak usah mahal-mahalan cincinnya. Harus nanti kalau cincinnya segini batu-batuan. Berapa harga batunya? Sudah ada. Yang penting ada vasnya, ada matanya. Ada batu kaca saja. Nanti tidak ada yang tahu. Baik, tidak ada tahu. Kemudian tidak usah masuk wilayah yang aneh-aneh. Cincin saya pernah dia bilang, wah Buya cincinnya berat sekali. Ada apa namanya? Saya perasaan beli biasa aja. Kan ada orang aneh-aneh. Tidak mau dipamerin cincinnya. Ambilin. Nah, jadi ada aneh-aneh katanya ada khodamnya. Tidak ada tuh. Cincin saya tidak ada khodamnya. Saya khodamnya cincin saya bersih. Baik, insya Allah seperti itu ya masalah cincin. Sederhana saja, Anda jangan menilai orang kalau cincinnya enggak tepat, jangan di wah ini enggak benar, enggak. Cuman kalau Anda ingin menyempurnakan sesuai dengan 3 hadis tadi, adalah hadis tentang hadis Sayyidina Anas, Sayyidina Imam Ali. Tiga hadis saja Anda hafal, Anda amalkan, yaitu seperti itu. Dicari kelingking dari Perak, matanya taruh di dalam. Sesaat pengen di luar, mungkin enggak enak kegedean matanya, di sini enggak bisa genggam sini. Ya, ini sana. Ini boleh-boleh saja, tapi hindari jari tengah sama jari telunjuk. Itu saja insyaallah. Baik. Banyak sunnah Nabi yang lain yang perlu Anda amalkan, yaitu baca salawat dan tambah jidah. Dan niatkan kalau pakai ingin-ingin ini rubah kinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.